Mitra Bisnis Kompas menulis, kewibawaan Mahkamah Konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan Ketua MK Akhil Mokhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus suap, Kamis kemarin sewaktu Hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkistis, berteriak-teriak, menjungkirbalikan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang Hakim sampai Hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua MK, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda soal ini? Ya, itulah. Makanya jadi kita jangan, kalau udah jadi pejabat publik itu harus menjadi contoh, contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Makin tinggi pejabat, kalau dia melakukan pelanggaran, perbuatan tidak terpuji, dampak demoralisasinya makin serius gitu loh. Apalagi ini RI 9 gitu. Jadi belum pernah dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia ada ketua pengadilan seperti MK gitu tertangkap tangan. Apalagi dua lagi kasusnya narkoba pula. Nah, jadi ini tentu dampak demoralisasinya luas. Jadi nggak sederhana. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan nggak bisa dengan ngomong. Nggak bisa, dia butuh waktu lama. Paling nggak setahun ini ya harus kinerjanya harus betul-betul baik. Sehingga bisa pelan-pelan wibawa dan kepercayaan itu kembali. Menurut Bapak, apakah kejadian anarkis kemarin ini merupakan dampak dari tertangkapnya mantan Ketua MK Akhil Mokhtar? Itu kan letupan emosional orang karena orang nggak percaya kan. Coba kalau nggak ada kasus Akhil kan nggak mungkin terjadi begitu. Ya kan, kalaupun ada orang nggak sampai naik-naik meja begitu. Paling ya kan ngomel-ngomel di luar. Kinerjanya harus satu, butuh waktu. Kedua, dia harus membangun kepercayaan itu melalui keputusan, bukan melalui kata-kata. Kalau keputusannya selama 6 bulan ke depan ini bermutu dari segi keadilan konstitusional, benar secara ilmiah hidup, ya kan? Itu lama-lama orang akan kembali kepercayaan, tapi nggak bisa cepat. Tapi ya begitu, harus betul-betul putusannya itu bermutu. Dan tidak ada kata lain kecuali keputusannya itu harus baik. Tidak bisa dijelaskan, diyakinkan orang dengan statement-statement, tidak bisa. Hakim itu kan bukan politisi yang dianjurkan harus banyak ngomong, banyak statement. Itu kan politisi itu kalau yang begitu. Tapi kalau hakim itu bicara dengan keputusan. Dan keputusannya harus benar, harus bermutu. Jangan mentang-mentang sudah jadi hakim, hakim konstitusi, diberi kekuasaan oleh konstitusi dengan besar sekali kekuasaannya. Lalu merasa sombong, merasa sudah tahu semua hal. Ya nanti dulu. Walaupun doktor dua kali, doktor saking pinter botaknya dua kali, saking pinternya. Tetap ilmu pengetahuan itu berkembang cepat sekali. Kalau dia nggak pernah baca buku, nggak pernah mengikuti perkembangan, susah. Susah. Ini kan apalagi kalau dokternya baru-baru gitu kan. Nah, jadi harus mengikuti perkembangan, harus banyak belajar. Jangan mentang-mentang sudah jadi hakim konstitusi nggak mau belajar lagi, nggak mau dengar gitu, merasa pinter sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan sehingga itu nanti akan berpengaruh kepada kualitas putusan. Kalau putusannya tidak bermutu, terus akan dipersoalkan orang. Akan dipersoalkan orang seperti misalnya pembenaran kepada praktek memilih dengan perwakilan seperti Moken di Bali. Nah, itu kan dipersoalkan orang. Tidak ada di seluruh dunia ada kayak gitu. Itu misalnya, itu kan karena salah memahami prinsip keadilan, salah memahami human rights. Nah, misalnya lagi memahami konstitusi. Konstitusi itu bukan hanya teks, tapi ide, prinsip, nilai. Jadi kalau hanya melihat dari segi teks, lalu yang tidak ada dalam teks konstitusi sama dengan tidak boleh, nah itu kacau kalau begitu cara berpikirnya. Masih mentah pemahamannya tentang hukum gitu loh. Nah, jadi harus belajar, harus memperdalam. Tidak mentang-mentang sudah jadi MK, Ketua MK, langsung hebat sekali. Enggak. Itu kan konstruksi kita berpikir bahwa kalau sudah di MK, ya manusia setengah dewa. Itu kan idealnya. Gitu. Tapi kan harus belajar. Mentang-mentang sudah jadi dokter misalnya. Kan dokter kan banyak dokter. Ya kan? Jadi para hakim MK, ya, begitu juga KPU, Bawaslu, dan semua pejabat, itu harus kerja ekstra keras. Tidak bisa kepercayaan dikembalikan hanya dengan statement. Tidak bisa. Hanya dengan membuat konferensi pers. Tidak bisa. Hanya dengan mengatakan 3 bulan lagi insya Allah. Tidak bisa. Itu harus ada gebrakan-gebrakan. Kemudian ada peningkatan mutu kualitas putusan. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu membuat orang yakin gitu bahwa kita mau memperbaiki diri. Demikian mantan Ketua MK Jimli Asidiki, saya Wendy Lim.